and on a young ballad. Asal jangan malu rebe, enona yang manis, jangan papi. Gosok kaki kiri kanan, iko dongkit tumba bunyi. Hey hey hey, dansa, hey badansa, dansa mari badansa, rame rame malam ini. Dendang, atau pedendang.